ku sadari menggamit kasih cinta bersemi. Hadir cinta insan padaku ini, anugerah kurniaan ilahi. Lembut tutur bicaranya, menarik hatiku untuk mendekatinya. Kesopanannya memikat di hati, mendamaikan jiwaku yang resah ini. Ya Allah, jika dia benar untukku, dekatkanlah hatinya dengan hatiku. Jika dia bukan milikku, dicari.